وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Ulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di bab yang ke-6, yaitu masajid, tentang masjid, hukum, adab dan syariat tentangnya. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. Dari Aisyah berkata, Rasulullah perintahkan agar dibangun masjid di kampung-kampung, di rumah-rumah, perumahan, dan agar masjid itu dibersihkan dan diwangikan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahaha irsalah. Hadis begitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan beliau sahihkan mursalnya. Hadis dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah bintu Siddiq Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang dibela kesuciannya oleh Allah dari atas langit yang ketujuh, ketika munafikin menuduh beliau yang tidak-tidak. Rasulullah SAW ketika ditanya, man ahabun nas ilaih, siapa orang yang paling kamu cintai? Beliau pun jawab, Aisyah. Kalau minal rijal, maksud kami dari lelaki, ala abuha, bapaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pun katakan, fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli tharid ala sa'irat ta'am, keutamaan Aisyah dibanding seluruh wanita yang ada seperti keutamaan tharid dari seluruh makanan yang ada. Tharid, perpaduan antara gandum dan daging, yang keduanya daging kambing tentunya, yang keduanya masing-masingnya protein terbaik dan karbohidrat terbaik. Al-Muhim menunjukkan sebagaimana serit makanan terbaik di kelasnya, gizinya tertinggi, nutrisinya paling baik, maka seperti itu Aisyah dibanding seluruh wanita di dunia, beliau yang paling baik, paling afdal radhiyallahu taala anha. Dan beliau satu-satunya wanita dari sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ulama sebutkan ada 7 sahabat yang diketahui paling banyak meriwayatkan hadis Rasul, ribuan jumlahnya. Kalau sekedar meriwayatkan yakni mungkin 10, 20, 100 banyak di antara masing-masing sahabat meriwayatkan yang tidak diriwayatkan yang lain atau mendengarkan sesama dengan yang lain. Tapi yang dimaksud yang jumlahnya besar, mencapai angka ribuan, ada 7 Di antara tujuh ini, enam di antaranya lelaki. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik, dan Jabir Ibnu Abdillah. Satu-satunya wanita yang ketujuh adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Dan tentunya juga satu-satunya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau nikahi dalam keadaan gadis, lainnya janda radhiyallahu ta'ala anhunna. Kembali kepada hadis, Aisyah katakan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan, al-amr, perintah. Perintah ini dalam bahasa Arab, kalau mereka yang ahlul balaghah yang mengupas tentang sastra Arab, membagi perintah itu kepada tiga arah. Kepada yang lebih atas, lebih tinggi, kepada yang selevel sama, dan kepada yang lebih bawah, lebih rendah. Kalau itu kepada yang lebih tinggi, maka itu nama mereka namakan doa. Perintah kepada yang lebih tinggi itu namanya doa. Bentuknya perintah, tapi maknanya doa. Seperti kamu dan kita semua ketika mengucapkan kepada Allah, ya Allah, Allahumma ighfirli, ampuni, kan perintah. Ampunilah, perintah. Tapi maknanya doa. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni, beri aku rizki, perintah. Tapi yang dimaksud doa, karena itu kepada yang lebih tinggi, lebih mulia. Yang kedua, kepada yang selevel. Ini sama antara teman satu dengan yang lain. Maka itu mereka namakan iltimas. Iltimas ya, apa ya, permohonan. Tolong ambilkan ini, minum misalnya. Ini potongkan segini misalnya. Maka itu perintah juga, tapi permohonan, karena kamu selevel dengan dia, sesama teman. Nah, yang ketiga, dari atas ke bawah. Dari atas kepada yang lebih rendah darinya. Maka ini yang dimaksud dengan tolak perintah dalam artian anjuran atau ya perintah untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, layaknya bapak kepada anaknya misalnya, masih bapak lebih tinggi kepada anaknya. Jangan begini, begini, lakukan ini, gak boleh begini. Guru kepada muridnya, termasuk pula tentunya lebih tinggi dari itu, dari Rabbul Alamin kepada hambanya. Perintah, aqimus sholat, perintah, tegakkan sholat oleh kalian. Atuz zakat, tunaikan zakat, perintah. Ini disuruh karena itu lebih tinggi yang memerintah kepada si hamba untuk melakukan ini, melakukan itu. Nah, demikian pula jika Rasulullah SAW yang memerintah umatnya, karena derajat beliau jauh lebih tinggi dari mereka, diperintah oleh Rasulullah SAW, artinya mereka harus lakukan apa yang beliau perintahkan. Untuk ditegakkan atau dibangunnya masjid di perkampungan-perkampungan, rumah-rumah kaum muslimin yang ada. Tidak hanya itu, beliau pun meminta agar masjid itu dibersihkan dan diwangikan. Dibersihkan dari segala kotoran dan gangguan yang mengganggu pandangan atau penciuman orang. Terlebih dibersihkan dari yang najis dan yang menjijikan, kotor, dan diwangikan. Tatyib bisa bermakna diwangikan dengan pewangi-pewangi yang ada di dunia. Bisa itu berbentuk cairan atau mungkin model spray sekarang, atau wangian yang karpetnya misalnya dikasih minyak wangi, atau pula dengan asap, asap wangi semacam dupa. Diwangikan masjid karena asapnya akan menempel di karpet, di apa, di tapir jika ada, atau yang jelas ruangan terwangikan dengan asap wangi dupa. Atau makna yang kedua, tatyib artinya dibersihkan dari sisa-sisa tandif. Tandif tadi lafaz yang pertama, tunadzaf. Dibersihkan ketika misalnya disapu, atau ketika dibersihkan dari sawang-sawang, dari debu. Tentu kan ada sisa-sisa ngumpul di situ, sampahnya atau apanya. Nah, yang sisa-sisa ini kemudian ditatyib, dibersihkan dari masjid sehingga tidak satu pun tersisa sesuatu yang mengganggu pandangan bagi yang sholat di situ. Dan kedua-duanya mungkin, ini makna keduanya benar. Bisa bermakna diwangikan, bisa pula bermakna dibersihkan dari sisa-sisa kotoran atau sampahnya. Maka hadis Aisyah ini menunjukkan yang pertama, perhatian dan antusias Rasul SAW agar umatnya bersatu, bersatu di atas ibadah. Bukan persatuan yang hampa dan ngawur entah kenapa disatukan. Lah, persatuan dengan sesuatu yang mulia, di atas sesuatu yang agung, bernilai, berkelas. Disuruh bersatu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Makanya Rasul perintahkan untuk dibangun masjid di kampung-kampung, agar kaum muslimin yang ada di kampung itu menyatu di masjid, beribadah sama-sama kepada Allah, bertemu, menguatkan tali persaudaraan mereka, memperkuat hubungan sosial masyarakat di antara mereka. Lima waktu Jumat mereka sering ketemu, tentunya akan memperkokoh makna persaudaraan tersebut. Bagian orang dipaksa suruh bersatu, sementara Allah alam di atas apa? Dengan kefasikan, dengan kemaksiatan, dengan kefajiran, bagaimana bisa bersatu? Kemaksiatan dan kefajiran hanya memecah belah. Yang menyatukan umat hanya amal soleh dan ilmu yang bermanfaat yang datang dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini disatukan di masjid untuk ibadah kepada Allah, sholat. Nah, hadis ulama menunjukkan bahwa keutamaan membangun masjid itu adalah fardu kifayah. Jika sebagian telah melaksanakan, cukup, mencukupi dari yang lain, enggak harus setiap orang bangun masjid. Cukup sebagiannya. Makanya Rasulullah katakan man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun untuk Allah masjid, Allah bangunkan untuknya rumah di jannah, di surganya. Hadits Sahih Muslim. Nah, walhasil itu fardu kifayah. Maka di perkampungan atau apa misalnya perumahan, kaflingan, yakni untuk lebih memudahkan muslimin yang tinggal di situ agar kemudian mereka bisa sholat berjamaah di masjid yang dekat dengan rumah mereka. Dan itu salah satu penilaian dalam membangun rumah agar dilihat kedekatan rumah itu dengan masjid. Makanya Rasul katakan bangun masjid itu di dur. Dur itu tadi rumah-rumahan kaum muslimin, agar mudah kamu berjamaah lima waktu. Kalau terlalu jauh orang bisa malas, datang setannya. Jauh masjid di sana. Beda dengan kalau itu dekat, lebih leluasa, kamu lebih enak untuk lima waktu ke situ. Nah, makanya orang Arab katakan al-jar gabladar. Tetangga itu sebelum rumah. Artinya, sebelum kamu memilih rumah, sebelum kamu menentukan tinggal di mana, lihat kanan kirimu tetanggamu, terutama tetangga masjid. Artinya dekat enggak lokasi tempatmu dengan masjid. Salah satu penilaian penting, orang kadang hanya memikirkan strategis enggak, enak enggak lingkungannya, bagus enggak, aman tidak. Dan itu semua wajar, penilaian manusiawi. Tapi yang lupa dari ingatan orang kadang yang jauh lebih penting, dekat tidak rumahmu dengan masjid, dan itu sangat penting. Yang ketiga, bahwa bangunan masjid itu wajib di setiap perkampungan, dari perkampungan kaum muslimin, karena itu perintah Rasul. Hanya saja ulama sebutkan perkaranya relatif, artinya dilihat kecil dan besarnya perkampungan. Kadang padat sekali, ini kampung itu, kampung itu, kampung. Ya nggak mungkin tiap kampung ada masjid, suruh bangun masjid. Tapi yang dikehendaki, sekiranya muslimin yang ada di sekitar situ mudah dan bisa mendatangi masjid. Sudah ada masjid satu, kampung yang lain, kampung tetangga, wong dekat ke situ, sudah cukup ikut dengan masjid yang ada. Maka jika perkampungan itu besar, menyulitkan perkampungan lain untuk ke situ misalnya, gampangannya beginilah, ini wilayah kelayatan. Nanti sana kampung sukun atau kampung mana lagi, kasin, suruh ke sini ya jauh. Nah, makanya biar mereka bikin masjid di kampungnya sana, itu yang dimaksud. Tiap perkampungan diwajibkan untuk punya masjid sendiri. Hadis pula mengajarkan syariat untuk mensucikan dan membersihkan masjid. Yang pertama, wajib hukumnya, yaitu disucikan dari segala yang kotor, apalagi yang najis. Seperti Rasulullah katakan, aliku ala bawlihi sijillan min ma, atau sijillan min ma. Ketika orang badui kencing di masjid, Rasul perintahkan siram air satu ember ke tempat yang dia kencingi. Berarti disucikan, karena ini masjid. Dan itu wajib disucikan dari segala yang najis. Makanya Allah katakan di Al-Baqarah 125, antahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sucikan rumahku, yakni masjid, bagi orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang sholat, rukuk dan sujud. Disucikan, dan itu wajib. Bentuk yang kedua, disucikan dari segala yang mengganggu tapi gak sampai najis. Maka ini sunnah. Segala yang mengganggu tapi gak sampai pada tingkatan najis atau tidak sampai pada tingkatan menjijikan. Apa itu ya? Segalanya, segala yang kotor. Kamu dapati di masjid kertas berserakan misalnya, daun jatuh misalnya, apalah yang gak pantas untuk dibiarkan di rumah Allah, diambil, dibersihkan, taruh sampah. Kecuali kalau itu sampai mengganggu. Nah, ini misalnya apa begitu? Mungkin roti atau apa, karena lama membusuk baunya mengganggu, maka wajib kembali pada hukum yang pertama. Wajib untuk dibersihkan, walaupun dia enggak najis tapi sangat mengganggu baunya, aromanya yang busuk misalnya, pemandangannya yang menjijikkan sangat, maka wajib untuk dibersihkan masjid darinya. Hadis pula menunjukkan perintah anjuran untuk mewangikan masjid. Mewangikan masjid seperti tadi, dibersihkan dari sisa-sisa sampah atau kotorannya, atau mewangikan dengan pewangi yang ada. Seperti tadi, kalau di Arab sana kebiasaan mereka diwangikan dengan asap wangi yang dikenal dengan nama bukhur, dupa. Jadi di briket dinyalakan semacam arang, kemudian dikasih pewangian kayu gahru. Dia ngaruh dari batang kayu yang membusuk, tapi subhanallah jadi wangi kalau dibakar. Jadi kayu itu berpenyakit, bahkan penyakitnya dijual belikan karena hasilnya akan wangi nanti. Jadi pohon disuntik atau dikasih penyakit itu agar membusuk kayunya, dan memang sengaja untuk digitukan. Nanti kalau dibakar akan wangi. Gampangannya begini, kalau kita pernah melihat kayu-kayu jati yang lama sekali, dicium kadang-kadang harum. enak aromanya. Kayu jati yang lama, sudah puluhan tahun, mungkin ratusan tahun. Kan wangi sekali baunya, tapi itu enggak seberapa. Kayu garu, Masya Allah luar sekali. Harum sekali baunya. Dan itu lama, artinya lekat. Asap yang dibakar kemudian diputarkan di masjid. Dan subhanallah tentunya membantu banyak untuk orang khusyuk dalam sholat karena yang dia bau aroma terapi, wangi ini. Dan itu disenangi oleh malaikat karena Bani Adam pun menyenanginya. Dan Masya Allah ini sunnah yang mahal. Kayu gahru itu 1 kilo bisa $1,000 harganya. $1,000 berarti berapa? 11 jutaan lah per kilo. Biasanya yang pingin yang agak mending mereka istilahkan kasra masra, beli remuannya. Jadi kayu itu wungkul-wungkul begini, kadang ada remuan-remuannya, cuil dari sini, cuil kecil-kecil gitu, remuan disatukan, jadi jual murah paling berapa ratus gitu, $100-150 per kilo. Wangi sama, cuma dia remuan kecil-kecil. Alhasil, kadang juga diwangikan dengan minyaknya. Karena kayu itu ketika dibakar keluar minyak, entah bagaimana cara mereka diambil minyaknya kemudian dijual belikan sebagai bibit minyak. Lebih Masya Allah lagi harganya. Oh, kayunya aja seperti itu, minyaknya Masya Allah harganya. Al-Muhim, diwangikan intinya. Masjid itu diwangikan karena akan banyak membantu musalli dan yang sholat lebih khusyuk di dalam sholat. Jika aroma-aroma jelek dilarang di masjid karena mengganggu, maka sebaliknya yang wangi itu yang diperintahkan. Makanya Rasulullah larang yang makan bawang untuk ke masjid karena mengganggu aromanya, baunya busuk. Karena memang pada asalnya beliau perintahkan masjid itu untuk diwangikan. Kadang sesuatu yang perlu diluruskan, kita masuk masjid minimalnya tidak bau. Begitu masuk ke ruangan masjid, ya nggak mencium apa-apa, nggak ada bau, netral begitu saja. Dan ini menyalahi sunnah, menyalahi sunnah. Karena yang sunnah diwangikan, harus ada aroma wangi. Ya nggak harus yang mahal-mahal, semampunya apa yang bisa dibeli, yang bisa dimiliki. Begitu orang masuk masjid, Masya Allah. Nah, dan itu pengaruhnya kuat ke kejiwaan. Wangi, nah, kamu tenang, lebih khusyuk dalam sholat, tidak bisa dipungkiri. Membantu untuk khusyuk dan sangat membantu. Itu kita bilang yang mending. Yang lebih bawah lagi, dan aromanya na'udzubillah. Karena kurangnya pengaturan yang baik, kurang pengaturan ventilasi, pengap masjid itu, kadang pengaturan kebersihannya, orang dari tempat wudhu misalnya becek-becek masuk, sehingga sebagian karpetnya terutama yang dekat pintu basah dan bau. Ketika karpet itu basah, kita tahu bau dan tidak enak baunya. Bagaimana orang bisa khusyuk sholat di masjid itu? Al-Muhim, itu beberapa faedah yang ada di dalam hadis ini. Apakah kemudian berarti wajib bagi penduduk perkampungan yang ada untuk sholat di masjid mereka sendiri dengan hadis ini? Tentunya kalau diwajibkan itu berat. memberatkan kalau penduduk kampung sini harus sholat di masjidnya sendiri. Kalau dikatakan wajib itu sangat memberatkan mereka. Karena orang mungkin di posisi di mana begitu, kebetulan adzan dikumandangkan. Kalau dikatakan wajib berarti kan tidak boleh dia tinggalkan, harus dia sholat di masjid kampungnya. Maka itu sangat memberatkan umat. Nah, yang jelas syariatnya, sunnahnya, tiap perkampungan atau pemukiman kaum muslimin Rasul perintahkan untuk mereka bikin masjid agar lebih leluasa dan mudah untuk sholat. Di masa belakangan bangunan masjid ini menjadi perlombaan dan saling adu fasilitas dan yang mereka punya, kadang atau seringnya bahkan persaingan yang tidak sehat. Sampai disebutkan, ini walaupun anekdot, ada dua orang kaya, yang satu bikin masjid mewah, megah, besar, yang satu gak mau kalah, fulan bisa bikin masjid, masa saya gak bisa. Dia bikin masjid juga, gak kalah megah, gak kalah mewahnya. Maka yang antara A dan B, yang A ini untuk lebih menarik minat orang, dia beri promosi dan untuk orang mau ke masjidnya, sholat tempat saya, sholat. Nah, tempat saya, masjidnya saya kasih AC, dingin, sejuk, Masya Allah, begini, begini. Nah, pada berdoa-doain ke situ orang. Yang B gak mau kalah, apa berpikir dia supaya bisa nyanyi, mari, mari ke tempat saya, sholat tempat saya saja, saya kasih AC juga, dingin, sejuk, pekat lebih tinggi, AC-nya lebih dingin. Tidak hanya itu, setelah sholat ada acara makan gratis, cuma-cuma pulang dibawa dibontoti bungkusan ini itu. Nah, kesana mereka bunuh. Ini merasa kalah, kurang ajar itu. Tempat saya ber-AC, saya kasih makan juga, pulang saya kasih bingkisan plus amplop uang. Tempat saya saja, jangan ke situ. Duluin orang ke situ, nah, karena lebih keuntungan yang didapati. Hampir nggak mau kalah. Ya apa caranya? Mari ke tempat saya saja. AC, makanan, pulang bawa roti, amplop, dan lebih dari itu saya kasih ini, kasih itu. Sampai pada tingkatan ini persaingan sudah semakin tidak sehat, semakin saling kejar, saling ini. Untuk lebih menarik minat orang, dia katakan sholat ke tempat saya saja. Selain fasilitas-fasilitas yang sudah ma'ruf tadi, AC, makan, kue, amplop, kalau sholat di tempat saya dapat kortingan duhur 2 rakaat. Nah, kan enggak sehat. Walhasil orang kadang hanya memikirkan bangunan fisik atau persaingan fisik dan materi tanpa ingat dan peduli dengan yang jauh lebih manfaat dari itu, dari pembekalan ilmu yang bermanfaat, pendidikan amal saleh dan tarbiyah yang baik. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.